kinda cold then. Welcome to my life on a beautiful night, baby. In this neighborhood, my girl, she's a mohajir, yeah. I can't talk, I see, cause you run by expertise. Have a pun yang buat lawyers, a jamin drama tea. Selamat datang di sapu dunia yang terasa terkurang happy. Walau pelukan yang sama kasih tersempurna yang lain, tapi cintai kau tanpa berhenti, yeah. Hanya itu kawai, hanya itu kawai yang bisa saya kasih agar kau tetap happy, yeah, yeah. Terima kasih semua dampingi dan cinta, okay. Apalah dayanya pria seperti saya yang rusak buat kau stay. Saya tidak sempurna, apalagi yang punya banyak harta, banyak money, cukup stay dengan rencana. Sasaku kosong, oh baby sakan gendong. Tompu cinta, yeah, tompu cinta, yeah. Siapa mau pele, terada yang ganggu saja bilang, okay. You got beautiful love, yeah, yeah, yeah. You come to bring beautiful love. Do you want to be my wife? Hey, welcome to my life. Do you want to be my wife? Because you are my future. I want to be with you, girl, forever and together. I want to be with you, girl, forever and together. Saat pertama saya falling in love sama kau di sana, hey. Tukar kontak handphone terus calling calling, so aduh mama, hey. Waktu pun berlalu, mulai deng cerita baru. Bahagia yang kau taruh buat saya semakin terharu. Kini kau jadi apa love, yeah. Subuhkan lagi air tapi kau intros, hey, yeah. Apapun yang terjadi, saya tetap ikut kau pula. Hei sayangnya, saya jaga bah, jangan ragu weh, bareng apakah? Segen sepuk tangan, tara usah dengar dong, pua mong kosong itu. Percaya sama sayang, akan tanggung jawab kau pun hidup. Selamanya dengan kau saja, lebih daripada cukup. You come to bring beautiful love, yeah, yeah. You come to bring beautiful love, yeah, daddy. Welcome to my life. Do you want to be my wife? Hey, welcome to my life. Do you want to be my wife?